Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkesempatan kembali melanjutkan dars Kitabul Ilm, di mana kita telah sampai pada akhir poin ke-9, yaitu ihtiramul ala dah ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati ulama dan memuliakan mereka. Dan kita sedikit telah menyinggung di poin yang ke-10, yaitu tamassuk bil kitabi was sunnah. Maka hal-hal yang telah kita lewati bersama hendaknya menjadi bahan renungan, koreksi bagi kita semua. Belajar apakah sudah ikhlas kepada Allah, belajar apa sudah punya niat untuk mengangkat kejahilan, belajar apakah sudah punya niat untuk membela agama Allah, dan adab-adab yang lainnya, termasuk yang terakhir kita pelajari, menghormati orang yang berilmu, menghormati gurunya. Dan hati-hati kita semua dari sikap meremehkan, merendahkan syekh-syekh kita, guru-guru kita, ustad-ustad kita, pembimbing-pembimbing kita. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Balasan tergantung besar kesalahan dia. Karena yang dicela para ulama, yang dicela adalah gurunya, yang digunjing adalah gurunya, yang direndahkan adalah gurunya. Jangan sampai betul-betul Allah rendahkan dia, Allah jatuhkan dia martabatnya di dunia sebelum di akhirat. Ini camkan baik-baik. Ya, kalau sudah Allah menghendaki hamba itu jatuh, hamba itu direndahkan, enggak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Maka hati-hati dari sikap suka mencela, terlebih mereka-mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang mengajari kita ilmu. Hati-hati. Dan yang demikian banyak ibroh dari berbagai bentuk kisah pelajaran orang-orang lain, ya, selain kita. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan hal-hal ini. Nah, maka orang yang berbahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain sebelum menimpa dirinya. Gak nunggu dia tertimpa penyakit-penyakit tersebut, gak nunggu dia mendapat balasan Allah rendahkan dia, tapi sebelum itu sudah dia ambil pelajaran dari orang-orang lain. Dia tahu, ya, umat-umat terdahulu, dia tahu orang-orang yang di zaman sahabat, di zaman tabi'in, yang Allah jatuhkan dia karena sebab tidak hormat kepada para ulama. kisah yang di antara yang diriwayatkan di zaman Imam Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana awal terjadinya fitnah Mu'tazilah dari seorang yang bernama Wasil bin Atha. Dikisahkan Wasil bin Atha ini mendebat gurunya, enggak terima dengan jawaban gurunya. Gurunya mendapat pertanyaan tentang orang yang meninggal ya dari kalangan ahlul ma'asi, bagaimanakah dia nanti posisinya. Imam Al-Basri menjawab begini, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wasil bin Atha enggak terima ya, dan ma'ruf akidahnya Mu'tazilah tentang pelaku dosa besar ahlul ma'asi. Maka dia pun karena berbangga dengan dirinya meremehkan gurunya, maka dirinya menjadi fattan ahlul fitnah. Orang pintar artinya mereka-mereka yang menyimpang itu bukan orang bodoh, enggak paham. Hafal ini, hafal itu. Orang pintar, cerdas. Bukan main cerdasnya. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi al-muwaffaq man waffaqahullah, orang yang diberi taufik adalah orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Maka di antara mendapat taufik dari Allah apa? Memiliki adab akhlakul karimah. Jaga baik-baik akhlakul karimah. Akan barokah hidup kita, akan barokah ilmu kita, akan bermanfaat ilmu kita. Ilmu itu bukan cuman sekedar hafalan. Nah, kalau itu banyak orang bisa, hatta kafir bisa. Kalau cuman hafalan. Ya. Laisal ilmu bi kathrati ar-riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Bukanlah ilmu itu banyaknya riwayat, hafalan ini bisa. Qaidul arba kecil kata dia. Nanti hafalan ini, matan ini, matan itu, Sahih Bukhari dia hafal, Sahih Muslim dia hafal. Nah, kata para ulama, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Diberi kecerdasan tapi enggak diberi kesucian hati. Sedangkan Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Yang suci hatinya itulah yang berhasil, yang selamat. Yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari riya, selamat dari kesombongan, selamat dari hubur riasah, cinta ketenaran, cinta kedudukan, suka dikenal. Dan penyakit-penyakit yang seperti ini sangatlah berbahaya, sangatlah berbahaya. Maka perhatikan baik-baik darus demi darus. Kita sedang mempelajari kitabul ilm. Kitabul ilm membahas tentang ilmu. Apa definisi ilmu? Tentang ilmu kita pelajari ini sekarang. Apa fadilah-fadilah ilmu? Dan apa adab kita kepada ilmu ketika belajar? Dan ini sangat pas buat kalian, terutama santri yang sedang fokus belajar, bermanfaat buat kalian. Sucikan hati kalian, bersihkan, niatkan niat yang baik. punya sikap hikmah, menghormati orang yang berilmu, terlebih di ma'had yang dia belajar padanya. Jangan sampai menjadi orang ya yang laim. Ya. Al-Halim dikatakan takfihi al-isyarah. Amma al-laim la takfihi walau bi alfi hijarah. Halim orang yang bijak, orang yang punya tata krama, ya. Cukup baginya isyarat, diingatkan dengan begini saja, dengan isyarat-isyarat udah paham dia. Tapi kalau sudah laim, kebalikannya, ya, ini walaupun 1000 batu pun gak mempan bagi dirinya. Dilempar batu 1000 kali, apa? Ada apa? Jelas-jelas salah. Jelas-jelas dia nampak enggak adab, nampak tidak sopan, masih bertanya. Sudah datang kepadanya, ini, kamu begini, ada apa? Jangan jadi orang laim. Jadi orang yang cerdas. Nah. Maka ihtiramul ulama, menghormati para ulama. Dan Syekh rahimahullah sudah mengingatkan, orang kalau sudah enggak menghormati ulama, enggak menghormati gurunya, ya, dia akan banyak mencari kesalahan-kesalahan. Tatabbu' al-akhtha', mencari-cari kesalahan. Kesana kemari dia akan berusaha cari kesalahan. Nah, enggak bisa memberi uzur. Dan memang dasarnya dia enggak hormat kepada para ulama. Jadi memang dengan itu perilaku-perilaku dia pun menunjukkan hal yang demikian. Ya, enggak memberi uzur, enggak mau tahu dia. Pokoknya ini memang orang enggak bagus. Orang begini, langsung dia nilai. Plus dia akan cari-cari kesalahannya. Nih, ini. Dia enggak terima kepada gurunya, dia enggak terima sama ininya, itunya. Menurut dia begini, sedangkan gurunya berperilaku lain. Enggak terima, cari-cari kesalahan. Oh, ini memang Ustadz Fulan emang begini. Tuh lihat, tuh begini. Ya, hati-hati. Jangan sampai Allah tidak berkahi ilmu yang sudah dipelajari, walaupun sebanyak apapun ilmunya. Kalau sudah enggak barokah, enggak bermanfaat. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Al-amrul ashir, perkara yang ke-10. At-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah. Telah kita lewati sedikit. Kata Syekh rahimahullah, yajibu ala talabatil ilmi al-hirsut tam ala talaqqil ilmi wal akhdhi min usulihi allati la falaha li talibil ilmi illam yabda' biha wa hiya. Yang pertama yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim, yang merupakan pondasi paling utama bagi seorang talibul ilm yang belajar ilmu untuk memulai dengannya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Qala rahimahullah, fa innahu yajibu ala talibil ilm al-hirsu alaihi, wajib bagi seorang talibul ilm untuk bersemangat terhadap permasalahan Al-Quran. Harus punya semangat terhadap Al-Quran. Qira'atan, dalam membacanya. Wa hifdhan, menghafal. Wa fahman, memahami. Ya, baca, dihafal, difahami. Wa amalan bihi, dan diamalkan. Harus punya semangat bisa mengamalkan Al-Quran. Artinya dia ini punya semangat bagaimana caranya dia bisa mentadaburi Al-Quran. Dia baca, dia hafalkan, dia fahami, dia amalkan. Qala, fa innal Qur'ana huwa hablullahil matin. Karena Al-Quran itu merupakan tali Allah yang amat kuat. Dan ini masdar yang pertama dari dua wahyu di dalam agama kita. Pondasi poros dalam agama kita, pondasinya adalah Al-Quran yang pertama ini. Wa huwa asasul ulum, dan Al-Qur'an merupakan pondasi ilmu-ilmu yang ada. Antum belajar apa? Akidah, Al-Qur'an pondasinya. Belajar apa lagi? Hadis. Dalam Al-Qur'an juga ada perintah untuk mengikuti hadis-hadis nabawi. Fikih, akhlak, adab, muamalah, ahkam. Ya. Ibadah dalam Al-Quran pondasinya. Qala waqad kana as-salaf yahrisuna alaihi ghayatal hirsi. Dan dahulu salaf bersemangat terhadap Al-Quran dengan semangat yang luar biasa. Nah, salaf kita, para sahabat dan orang-orang setelahnya yang mengikuti jalan mereka dengan baik, punya semangat yang sangat tinggi terhadap Al-Quran. Fayudhkar minhum, fayudhkar anhum asyai'ul ajib. Maka ada disebutkan tentang mereka ini sesuatu hal-hal yang menakjubkan dari salaf. Nah, luar biasa. Min hirsihim alal Qur'an, tentang semangat mereka terhadap Al-Qur'an. Semangat apa saja? Bacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi panutan utama kita, qudwah hasanah bagi kita. Dalam salat malamnya Nabi alaihi salatu wasallam pernah membaca 3 surat terpanjangnya dalam Al-Qur'an dalam satu sholat, satu rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga disebutkan, diriwayatkan, pernah sholat malam menghabiskan 7 surat yang terpanjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Dalam sholatnya 3 Al-Quran 10 juz. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma disebutkan juga orang yang semangat dalam beribadah, dalam berpuasa, dalam baca Al-Quran pun demikian. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan beliau, Abdullah bin Amr bin Al-As, untuk menghabiskan Al-Quran dalam sebulan itu 2 kali. Nah, artinya setengah-setengah, atau dalam sebulan sekali habis Al-Quran. Berarti setiap harinya 1 juz atau setengahnya, setelah itu diberi rukhsah. Sampai kemudian setiap Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya masih kuat ya Rasulullah, saya masih kuat. Sampai terakhir disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam, paling mentok antum habiskan Al-Quran selama 3 hari, tidak boleh lebih dari itu atau tidak boleh kurang dari itu. Artinya arahan Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang betul-betul baca Al-Quran paling tidaknya maksimalnya dia habiskan Al-Quran itu selama 3 hari, perharinya 10 juz. Syahidnya apa? Menunjukkan para salaf itu bersemangat terhadap apa? Al-Quran. Bagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As semangatnya? Dan beliau salaf kita, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Qala rahimahullah, berkata Syekh Al-Utsaimin, fatajidu ahadahum hafizal Qur'an wa umruhu 7 sanawat. Sehingga engkau akan dapatkan di antara mereka salaf menghafal Al-Qur'an dalam kondisi umurnya masih 7 tahun. 7 tahun sudah 30 juz hafal. Umur 7 sudah khatam 30 juz. Maka yang demikian patut untuk kita contoh mereka ini. Ya. Tiru semangatnya mereka terhadap Al-Qur'an terutamanya. Banyak baca Al-Qur'an, ya. Jangan sampai kemudian baca Al-Qur'an saja harus diopera-opera. Lihat salaf semangatnya bagaimana. Bandingkan diri kita dengan mereka. Mereka ini kan merupakan qudwah bagi kaum muslimin. Kita sebagai orang-orang Islam menirunya kepada mereka. Terlebih mereka-mereka yang mengaku mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih mereka-mereka yang bergelut dengan ilmu. Harus semangat. Baca Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Ahlus sunnah wal jamaah orang terdepan, salafiyin. Jangan jadi yang terbelakang justru dalam permasalahan Al-Quran. Seharusnya ahlus sunnah wal jamaah menjadi orang-orang yang membimbing umat bisa membaca Al-Quran dengan baik. Naam. Wa ba'dhum hafidha Al-Quran min fi aqall min syahr. Fi aqall min syahr. Di antara mereka juga ada yang hafal Al-Quran kurang dari 1 bulan. Enggak sampai sebulan bisa hafal 30 juz. Menghafal, bukan baca. Hafal Quran 30 juz. Ya. Yeah. 114 surat enggak sampai 1 bulan hafal semua. Nah, kok bisa ya? Nah, itulah keutamaan mereka. Ya. Orang-orang yang menjauhi maksiat, ya. Orang-orang yang berusaha membersihkan hatinya. Nah, maka maksiat ini dosa yang membuat kita susah terkadang menghafal. Dosa ini yang membuat kita susah untuk memahami ilmu. Maka hati-hati, orang yang belajar harus bisa, harus berusaha menjauhi yang namanya maksiat. Maksiat apapun, berbohong, berkata kotor, mengejek, memukul, zalim, melihat hal-hal yang tidak pantas, mendengar hal-hal yang tidak pantas. Ya. Maksiat, jauhi. Kisah ma'ruf, Syafi'i rahimahullah mendatangi Imam Waqi' ibn Jarrah rahimahullah. Kata Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi'i su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi faqala innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Kata Syafi'i rahimahullah, aku mengadukan kepada Waqi' ibn Jarrah, gurunya Syafi'i, su'a hifzi, jeleknya hafalan saya. Jeleknya hafalan Syafi'i sak berapa sih? Nah. Ya. Kalau antum bandingkan Syafi'i dengan diri kita, dengan diri antum, jangan. Bagusnya kita belum ada apa-apanya dengan mereka, salaf. Kecerdasannya, kepintarannya, hafalannya. Ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' ibn Jarrah, Imam Waqi', ketika Syafi'i mengeluhkan jeleknya hafalan beliau, membimbingkan untuk meninggalkan maksiat. Sampai-sampai Imam Waqi' ini pernah ditanya, engkau wahai Imam, minum obat apa bisa pinter, bisa kuat hafalannya? Apa resepnya? Jamu apa? Kata Waqi' ibn Jarrah, nah, kira-kira kalau saya beritahu, kamu mau melakukannya? Ya. Kata Waqi' ibn Jarrah, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Maka ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di sini, di sakan, di rumah. Takwa kepada Allah Azza wa Jal yang paling utama. Takut kepada Allah. Antum lihat petir itu, ya, kilat, menyambar-nyambar, itu peringatan dari Allah Azza wa Jal. Nah. Jangan sampai kilat-kilat yang melewati kita, yang ada, kita rasakan ini, menjadi hal remeh, enggak dianggap oleh kita. Nah, ketika datang petir, kilat, maka berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Apa zikirnya ketika ada kilat, ada guntur? Yang hafal siapa? Siapa saja boleh menjawab. Naam, faddal. Ahsan. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Apa doa ketika turun hujan? Fadhal. Allahumma shayyiban nafi'an. Apa doa ketika habis turun hujan? Selesai turun hujan, hujan selesai, apa doanya? Fadhal. Fadhal. Ulang. Ahsan. Matirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kalau hujan terus turun, enggak berhenti-berhenti. Naam. Allahumma. Ahsan. Wa manabitis syajar. Naam. Apa doa ketika ada angin ribut? Sufyan. Hah? Bangil ini sering ada angin ribut. Kesempatan beramal, doa. Sampai lepas atapnya santri, sakan santri itu. Pas di atasnya Aliyah. Nah. Hah? Yang lain, Aliyah. Ini. Hah. Apa doanya? Angin ribut. Kelas 3 enggak ada. Aliyah. Sudah hafal. Sudah pernah hafal, tapi lupa. Kelas 3. Kelas 2. Umar hafal. Baca Umar. Apa doanya angin ribut? Anak MTT ini juga belajar doa-doa ya. Jangan kalah antum. Nah, jangan kalah sama anak MTT. Haya harusnya. Naam. Al haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, jadi kalau malu enggak hafal akhirnya berlomba, bagus berarti. Naam. Yang lain, kelas 2. Hah? Ya Allah, siapa yang hafal? Pentingnya apa? Beramal. Kalau tahu ilmunya diamalkan. Enggak cuma hafal di kelas. Kalau diamalkan itu insya Allah lengket terus. Kelas 2. Kelas 1. Yang ada pelajaran doa-doa kelas berapa? Pra. Enggak ada. Kelas 1. Nah, kelas 1 ada yang hafal? Vicky. Hah? Ini siapa namanya? Ya, hafal. Pratahfid. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Hafal. Wa khaira ma ursilat bih. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya hafal ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Sahal insyaallah. Ya, mudah. Tak panjang, gampang insyaallah dihafalnya. Tinggal diamalkan supaya terus lengket. Kembali kepada kitab. Qala wa fi hadza dilalatun ala hirsis salaf رضوان الله عليهم على القرآن فيجب على طالب العلم الحرص عليه وحفظه على يد أحد المعلمين لأن القرآن يؤخذ عن طريق التلقي. Kata Syekh rahimahullah memberikan tips kepada kita. Di dalam contoh yang beliau sebutkan, ibrah, pelajaran, dilalah ada sesuatu yang terkandung padanya, yaitu hirsus salaf, menunjukkan semangatnya salaf radhiyallahu anhum alal Qur'an, terhadap Al-Qur'an. Artinya contoh yang beliau sebutkan ini menunjukkan salaf itu bersemangat terhadap Al-Qur'an. Nah, jangan kendor, nah, tiru salaf kita. Maka wajib bagi seorang talibul ilm untuk bersemangat terhadap Al-Quran dan menghafalnya di hadapan seorang muallim. Menghafal di hadapan seorang musammi', seorang muallim, seorang pengajar, entah itu ya di ma'had seperti ini kepada musammi'-musammi'nya, atau mungkin yang di luar tasmi' kepada imam masjid. Kalau di luar, di masjid-masjid, di contohnya di Saudi Arabia, imam-imam masjid itu termasuk yang di gang-gang, yang di itu terkadang dimintai tasmi' atau banyak dimintai tasmi' hafalan. Saya mau menghafal, tolong tasmi'kan saya, imam-imam masjid. Al-muhim, karena memang imam di kerajaan Saudi Arabia pun dipilih oleh pemerintah yang memang memenuhi kriteria. Syahidnya bahwasanya hafalkan di hadapan seorang musammi', pengajar, ya, pembimbing. Karena Al-Quran itu diambil melalui cara talaqqi, mengambil langsung, bermula zaman duduk bersimpuh di hadapan seorang muallim. Naam. Qala rahimahullah, wa innahu mimma yu'safu lahu an tajida ba'da talabatil ilmi la yahfadzul Qur'an bal ba'dahum la yuhsinul qira'ah. Kata Syekh rahimahullah, termasuk perkara yang sangat disayangkan engkau dapati sebagian talabah, orang yang belajar ilmu itu tidak menghafal Qur'an. Belajar ilmu tapi tidak menghafal Qur'an. Bal, bahkan sebagian mereka pun tidak bagus bacaan Qur'annya, enggak bisa baca Al-Qur'an. Sangat disayangkan yang demikian. Nah, maka bersemangatlah supaya kita bisa menjadi orang yang bagus dalam membaca Al-Qur'an, kemudian berusaha untuk menghafalnya walaupun sedikit-sedikit, tapi ada usaha untuk itu. Jangan sampai yang muncul duluan dari kita apa? Anggapan tidak bisa. Saya ini enggak mampu. Ya. Saya ini enggak bisa. Kata siapa enggak bisa? Coba dulu. Sudah pesimis terlebih dahulu sebelum perang. Belum terjun, belum coba. Nah, insyaallah Allah mudahkan baginya. Alhamdulillah dan dulu. Kita lanjut sedikit ba'dal adzan insyaallah. Masih ada tinggal sedikit. Nah. Kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullah, qala wa hadha khalalun kabirun fi manhaji talabil ilmi. Ini merupakan cacat besar di dalam metode mempelajari ilmu. Artinya seorang itu harus memiliki kesungguhan terhadap Al-Qur'an sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Belajar membaca Al-Qur'an, kalau kita melihat sirahnya masyayikh ulama, mereka di awal kali belajar itu mempelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Nah, mempelajari bacaan tajwid. Nah, sebagian mereka mendalaminya dan seterusnya, artinya memperhatikan permasalahan dasar Al-Qur'an. Qala lidzalik ukarrir annahu yajibu ala talabatil ilmi al-hirsu ala hifdzil qur'ani wal 'amali bihi wad da'wati ilayhi wa fahmihi fahman mutabiqan li fahmi salafis salih. Oleh karena itu aku ulangi kembali, kata Syekh, bahwa wajib bagi para talabah, para penuntut ilmu, untuk memiliki semangat dalam menghafal Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, memahaminya dengan pemahaman yang mencocoki pemahaman salafus salih. Di poin terakhir ini, hendaknya kita semua dalam mempelajari Al-Quran, terlebih mempelajari makna-maknanya, pelajari dari orang-orang yang dikenal dengan manhaj salafnya, memiliki akidah yang benar, memiliki manhaj beragama yang benar. Jangan asal ambil guru, jangan asal ambil pengajar. Harus tahu bagaimana manhaj pengajar kita, bagaimana dia punya akidah, bagaimana dia punya pemahaman. Harus tahu. Dan jangan sampai kita belajar kepada yang bukan bermanhaj salaf. Nah, karena ilmu ini merupakan amanah. Tidak mungkin kita serahkan hal yang besar ini kepada orang yang tidak kita percayai tentang akidahnya dan pemahamannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kurang lebihnya. Jika ada kekurangan maka minta maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.